أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan pembahasan tentang bab sulh. Berikutnya penulis menyatakan au kana alaihi daynun la ya'lamani qadrah. Ini adalah bentuk sulh yang ke-8. Yani seseorang memiliki hak atas saudaranya berupa hutang. Layak langani kedua-duanya, dua belah pihak, orang yang berhutang dan yang dipinjami, layak langani tidak mengetahui kontrol berapa kadarnya. Lupa. Ya jelas memang berhutang iya. Si pemberi pinjaman lupa, orang yang meminjam juga lupa. Hanya masing-masing ingat bahwa memang terjadi transaksi pinjam-meminjam, hutang. Masalahahu ala syai. Lantas kemudian melakukan musalahah, suluh atas sesuatu. Sesuatu tersebut adalah kadar yang disepakati atau diganti dengan benda yang disepakati. Tetapi tentunya memang benar-benar masing-masingnya lupa, tidak tahu kadarnya. Bukan menyembunyikan dan memanfaatkan kelupaan daripada saudaranya. Maka jika terjadi hal tersebut, sah musholahah tersebut, sulh tersebut. Ini adalah yang ke-8 dari macam-macam sulh yang dicontohkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dari perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Yani damai dengan pihak yang memberi pinjaman karena sudah lupa dan tidak tercatat, tidak ada saksi. Meskipun perkara tersebut tentunya menyelisih syar'i, tetapi di saat memang diyakini masing-masingnya ya telah memberikan pinjaman pihak yang memberi dan telah menerima pinjaman pihak yang menerima, maka tetap hal tersebut berlaku di Allah Subhanahu wa taala. Tulisan itu hanya sebagai penguat, bukan disepelekan. Tadi seandainya kemudian tidak terjadi, ada hitam di atas putih, tetap berlaku yang namanya hitam tersebut harus ditunaikan. Sebagian orang-orang yang ma'idahum taqwa ma'idahum, yani tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT, hilang balik. Mereka memanfaatkan saudaranya. Setelah itu ada di mana saudaranya. Hutang piutang tertatap. Qadarullah masya'ala terjadi catatan silang. Misalnya. Padahal dia memiliki rekapan daripada catatan tersebut. Dia tidak tahu. Karena catatan yang dibawa oleh si peminjam, orang yang memberikan pinjaman tadi hilang, maka dia tidak mau membayar. Mana bukti kalau saya berhutang kepada Anda. Maka jangan dikira hal tersebut mudah selesai di dunia. Meskipun mungkin dalam hukum yang berlaku di dunia memang dia dimenangkan, karena tidak ada bukti. Akan tetapi insya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mazlamah, kezaliman, mazalim yang akan berubah menjadi zulumat yaumul qiyamah, kegelapan bagi dia sekecil apapun. Seseorang punya dukan, toko misalnya, datang sales naruh barang, konsinasi, diberikan kemudahan bayar belakangan, kalau laku, kalau tidak pun dikembalikan. Sudah seperti itu tercatat misalnya, catatan dia ada bahkan masuk ke dalam komputer. Sales tadi yang hanya sekedar sebagai seorang sales, terkadang juga terjadi keteledoran, hilang catatannya, tapi jelas di situ ada. Didatangi mau mengambil ini, mana suratnya, mana buktinya? Ketelingsut. Sudah kalau begitu nggak bisa mengambil, padahal di situ ada. Di tokonya dia terdapat catatan-catatan yang lengkap. Hanya memanfaatkan daripada keteledoran saudara. Jadi yang seperti ini, kalau yang melakukan orang-orang non-muslim yang tidak kenal daripada ancaman-ancaman Allah, tidak takut terhadap yaumul hisab, yang mungkin wajar saja. Sebagian mereka orang-orang yang berpenampilan dengan penampilan Islam, sekali lagi hanya memanfaatkan daripada hal-hal tersebut. Maka tentunya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Daripada nanti di akhirat membayarnya. Dan pembayaran di akhirat bukan lagi dengan harta, dengan amal saleh yang ada pada kita, diberikan untuk saudara-saudara kita yang kita zalimi. Alhamdulillah. Itu pun kalau kita punya amal soleh yang banyak, kalau habis sudah amal solehnya, maka beban-beban dosa yang ada pada saudara kita justru dilimpahkan kepada kita, ditimpakan kepada kita. Sehingga perkara-perkara seperti ini terkait dengan muamalah, begitu sangat rinci Islam memberikan batasan-batasan. Dan kalau terjadi semisal ini, pelupaan dari dua belah pihak, sekali lagi dua belah pihak, ya, bukan salah satu pihak yang kemudian manfaatkan keteledoran saudaranya, kedua belah pihak betul-betul lupa, maka dilakukanlah musholahah. Ya, ini atas kesepakatan bersama. Saya tahu bahwa saya berhutang kepada Anda, tapi sadar, tidak ingat berapa. Yang tadi memberikan hutang pun iya, saya juga demikian, saya lupa berapa. Baiknya bagaimana ini? Sudah kita musholahkan saja. Anggaplah hutang tersebut misalnya 1 juta, misal, anggaplah demikian. Maka bagaimana dari pihak orang yang berhutang tadi, kalau dia mengatakan dia saya sanggup 1 juta, bismillah, maka hal tersebut berlaku. Dan apabila berjalannya waktu nanti setelah terjadi musholahah, ternyata kemudian teringat masing-masingnya salah satu dari keduanya atau kedua-duanya jumlah nominal yang sebenarnya, atau yang tadi ketriksut misalnya surat kemudian didapatkan kembali pegang, maka musholahah tersebut batal, ya, kecuali ada keriduan dari kedua belah pihak. Ini ternyata kemarin itu bukan 1 juta, ternyata 2 juta, berarti kurang 1 juta. Maka itu yang berlaku. Walaupun terjadi musolah. Dan kemudian kan kemarin sudah selesai masalahnya. Kemarin musolah disebabkan karena ketidakjelasan. Sekarang kejelasan itu datang. Maka itu yang diberlakukan. Demikian sebaliknya kalau ternyata setelah menjadi terang permasalahan, utang tersebut hanya 500 ribu, maka ya dikembalikan yang 500. Karena itu adalah harta saudara kita halal, yang tidak halal bagi kita untuk memakannya. Kita ambil dengan cara yang tidak syar'i. Di saat telah ketahuan, telah dipastikan nilai daripada hutang tersebut. Dan musholahah itu tidak mesti bentuknya sama seperti apa yang dipinjamkan. Semisal pinjam uang, cuma lupa berapa kadarnya, kemudian musholahah sudah. Kalau begitu saya ini baru saja panen padi, masih berupa gabah. Sudah itu hutang, anggap sajalah 2 karung beras, bagaimana? Kalau memang diiyakan dan diridhoi karena masing-masing sudah lupa berapa kadarnya, maka hal tersebut jais dan sah. Sahat dari demikian 8 perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di terkait dengan bab sulh. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabah ala jidari. Rawahu Bukhari. Ini pun juga masuk dalam permasalahan sulh. Janganlah benar-benar tetangga ya menghalangi tetangganya, seseorang menghalangi tetangganya untuk menanam kayu, menanam di sini maksudnya pasang kayu pada temboknya, tembok rumahnya. Ini perkara yang tentunya akan bisa menimbulkan sengketa, sehingga Rasulullah SAW memberikan asungan untuk jangan dilakukan saudaranya tersebut. Ya, kalau kita memiliki tetangga dan tetangga kita membutuhkan hajat, darurat sifatnya, untuk nebeng daripada tempat kita, tembok kita, dipasang kayu, ditanam kayu badannya pada tembok kita, maka Rasul menyatakan la yamna'anna jarun jarah, jangan dilarang. Sudah izin baik-baik, maka jangan dilarang. Untuk memasak misalnya sebagai apa istilahnya, sandaran atapnya ataupun yang semisalnya, apabila hal tersebut tidak mendatangkan madharat, apabila, dan ini dikait dengan hal tersebut, apabila tidak mendatangkan madharat bagi tembok daripada orang yang memiliki tembok tersebut, orang yang mengizinkan tadi. Misalnya kita hendak misalnya membangun rumah di situ kita minta izin untuk memasang sebagian kayu menguatkan pokok-pokok. Mau tidak mau kita nanti tembok tetangga kita. Maka hal tersebut sang tetangga tadi diasuh oleh Rasulullah SAW untuk jangan dilarang, artinya diizinkan saja, dipersilahkan. Itu diqaid illam yakun ala sahibil jidar dharar, apabila tidak membawa kepada madharat pada si pemilik tembok tersebut. Madharat yang bersifat ya madharat, betul-betul madharat, dan tentunya kalau di probabilitas masih ada madharatnya aja. Maksudnya bermadharat betul-betul, misalnya membuat retak. Ya memang itu konstruksi bukan untuk kemudian bisa ditempeli oleh tembok yang lain. Dan yang semisalnya, atau memang pondasinya yang tidak kuat, waktu membangun dulu memang seperti itu, karena mungkin dana dan sebagainya, ala kadarnya begitu. Kalau ditempeli dengan tembok yang lain, ini bisa akan mengurangi dari kekuatan, misalnya akan bermadharat, membuat retak, atau menjadikan rembes air dan sebagainya. Al-muhim madharat, bentuknya apapun, apabila itu dharar maka ad-dharar yujar, la dharar wala dirar. Tetapi di saat memang tidak ada madharat sama sekali, tidak ada madharatnya sama sekali terhadap tembok daripada saudaranya, maka hal tersebut diperintahkan oleh Rasulullah yang na'anna, jangan-jangan jangan benar-benar untuk dilarang tetangganya tersebut untuk menanam kayu pada tembok rumahnya. Ini yang pertama disyaratkan ada mudharat. Yang kedua, ad-darurah tastab'i wal khasada, memang darurat dari si tetangga tersebut membutuhkan bantuan untuk menanam daripada hal tersebut, ya, darurat bagi dia. Tidak memungkinkan untuk kemudian misalnya dia sendiri membuat untuk penyangga dan sebagainya. Sudah merupakan satu darurat. Maka jika demikian keadaannya, tidak sepantasnya untuk kemudian dipersulit tetangga tersebut. Bahkan yang merupakan hak daripada jiwa, hakul jiwa, hak bertetangga. Adapun jika tidak sampai pada taraf darurat, apalagi bahkan hajat pun tidak, sedangkan di sana ada sedikit banyak mador pada saudaranya terhadap tembok saudaranya tersebut, maka boleh-boleh saja bagi si pemilik tembok untuk melarangnya dengan alasan-alasan tersebut, mador yang mungkin ditimbulkan. Dan ini merupakan bagian daripada hak-hak bertetangga. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an isyarat untuk berbuat baik kepada tetangga dalam firman-Nya, wal jari bil qurba wal jari junub, untuk berbuat baik kepada tetangga dekat. Al-jari bil qurba adalah tetangga dekat, berhadapan pintu misalnya, atau bersampingan rumah. Ini tetangga dekat. Wal jari junub, dan tetangga jauh. Ini untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hasungan berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW adalah dalam perkara ini, terus menerus diwasiati dengan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW menyangka bahwa tetangga itu bahkan sampai mewarisi. Karena begitu sangat ditekankan sama Jibril. Terus-menerus diberi wasiat oleh Jibril. Tetanggamu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarithu." Tandingnya Jibril berwasiat kepadaku terkait dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasannya tetangga itu akan menjadi ahli waris, termasuk daripada yang mewarisi harta kita. Maka sepantasnya terkait dengan hak-hak tetangga untuk senantiasa kita jaga, mencintai untuk dia apa yang kita cintai untuk diri kita. Tentunya perkara-perkara yang kita tidak suka, kalau sesuatu tersebut mengena pada kita, ya jangan kemudian sampai mengena pada tetangga kita. Dalam perkara-perkara, hal-hal yang tidak disukai, demikian pula sebaliknya pada perkara-perkara yang kita sukai, kita cintai untuk tetangga kita, apa yang kita cintai untuk diri-diri kita. Menjauhkan diri-diri kita dari memberikan gangguan sekecil apapun terhadap tetangga, baik bentuknya ucapan apalagi tindakan. Ini tentunya akhlak Islam yang mulia, mengasuh untuk senantiasa berbuat baik kepada, menjaga lisan, menjaga tindakan perbuatan, hal-hal yang mungkin tetangga kita tidak senang, maka kita tahan diri-diri kita. Mampu kita, kalau ternyata kita sudah berbuat apa yang kita sanggupi dalam kebaikan terhadap tetangga, ternyata masih juga belum sampai pada taraf menyenangkan tetangga kita, tetaplah atas tetangga. Amin. Kita senantiasa untuk berbuat baik semampu kita, minimalnya dengan sapa, senyum, salam, bahkan menyenangkan hati tetangga. Kalaupun ada sedikit gangguan dari tetangga kita, ya kita bersabar. Kita bersabar terhadap gangguan-gangguan tersebut, semampu daripada apa yang kita bisa lakukan. Kalau tetangga tersebut memberikan gangguan-gangguan berupa hal-hal yang sifatnya adalah dosa dan kemaksiatan, maka kita doakan hidayah. Tetangga kita misalnya suka musik-musik, ya, kemudian dikeraskan suaranya, dikeluarkan. Nah, ya kita sabar dalam hal ini, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan asuhan kepada kita terkait dengan bertetangga untuk saling memberikan hadiah. Dan ini perkara yang mungkin jangan kita lakukan atau sebagian kita. Dan bagus kalau seandainya hal tersebut dilestarikan. Atau kalau sekarang kita mulai saling memberikan hadiah. Tahadu, tahadu, tahadu. Dengan saling memberikan hadiah tentunya akan berubah pada kecintaan. Apabila masakan yang mungkin akan mengudar selera, bau, kemana-mana, maka ya diberi tetangga kita, jangan hanya diberi baunya saja. Tetangga-tetangga yang terdekat. Terlebih apabila tetangga kita memang sangat membutuhkan. Apa misalnya memang berkekurangan, seperti miskin, maka untuk kemudian memberikan santunan-santunan ala kadarnya. Terkadang apa yang bagi kita anggap tidak pantas untuk diberikan, ternyata itu kalau diberikan sangat disyukuri sekali. Masa seperti ini mau dikasih, kadarnya kok tidak pantas. Ya ternyata hal tersebut orang yang kita anggap tadi itu tidak pantas dikasih karena tidak layak gitu, itu kalau dikasih betul-betul sangat bersyukur sekali. Keadaan-keadaan seseorang tentunya kita tidak tahu. Keadaan-keadaan yang mungkin di luar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Terkadang betul-betul tidak ada makanan di rumahnya. Sehari hanya makan sekali misalnya. Sedangkan kita mungkin berlebih di rumah-rumah kita. Maka ini juga perlu untuk dikembangkan. Artinya dimulai memberikan kuasa santunan kepada tetangga. Menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan pinjaman-pinjaman kalau memang butuh. Pinjaman harta misalnya. Kebutuhan dia dengan cara yang lunak. Diberikan kemudahan-kemudahan. Misal memang benar-benar membutuhkan. Memberikan pinjaman misalnya kendaraan kalau memang dibutuhkan kendaraan. Yang seperti ini merupakan bentuk daripada berbuat baik terhadap tetangga. Dan di saat tetangga sedang bergembira, kita ikut kegembiraannya. Di saat tetangga sedang dirundung duka karena musibah yang menimpanya atau menimpa keluarganya, maka jangan kita menampakkan keceriaan meskipun kita dalam keadaan ceria. Memang kita ikut merasakan keceriaannya. Jadi antara hak-hak bertetangga adalah sumat. Jadi bisa seseorang dan meninggalkan ataupun tidak berpindah dari satu tempat, dia tidak menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual pekarangannya, menjual kendaraannya, maka sepantasnya yang pertama kali ditawarkan adalah tetangga, kepada tetangga sebelum kepada yang lain. Ini hak bertetangga, sehingga meskipun nanti akan berpisah, perpisahan tersebut meninggalkan kesan yang positif, kesan yang baik. Sehingga jika Allah pertemukan kembali, maka pertemuan tersebut adalah pertemuan yang indah, menyenangkan. Dan seseorang apabila yang dikenal adalah kebaikannya, yang dikenal adalah yakni jasa-jasanya, maka memori-memori yang tersimpan itu adalah memori-memori yang baik, yang indah, sehingga akan mendatangkan, melahirkan rasa kerinduan, kangen terhadap saudaranya tersebut, walaupun sudah berpisah jauh. Demikian pula di antara hak-hak bertetangga untuk menghormati tetangga tersebut dan tidak mengkhianatinya di saat dipasrahkan kepadanya rumah, mau pergi jauh misalnya safar, pasrah di rumahnya, maka betul-betul dipelihara, dilihat, dikontrol, meskipun ya tidak sampai masuk ke dalam rumah karena tidak dikasih, misal tidak diizinkan untuk itu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, yang dikhawatirkan itu akan membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap rumah tetangga yang ditinggalkan, maka jangan diam. Lakukan hal-hal yang terbaik. Ini hak tetangga. Bukan justru malah mengkhianatinya. Ini si pulang sekarang sudah tidak di rumah. Silakan kalau mau beraksi. Ini berbahaya. Orang yang seperti ini, istilahnya orang yang memiliki peta. Biasa komplotan-komplotan penjahat, biasa mereka memiliki peta. Dan orang memiliki peta ini, dia memang tidak beraksi, tapi jatahnya paling besar biasanya. Otak daripada pelaku kriminal. Ini pengkhianatan terhadap tetangga. Kemudian juga di antara hak-hak tetangga adalah semua hak-hak muslim alal muslim. Satu dengan yang lain, jika tetangga kita adalah seorang muslim, maka hak-hak tersebut merupakan bagian daripada hak-hak tetangga juga. Diundang misalnya, ya dijabai, bertemu salam, sakit, dibesuk, bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan, dan seterusnya. Jadi hukum al-muslim ala akhi, hak-hak muslim atas saudaranya. Meninggal dunia, yang disolatkan, diiringi jenazahnya. Dan juga termasuk daripada hak bertetangga adalah an-nusuh. Nah, ini merupakan hak sesama muslim satu dengan yang lain. Memberikan nasihat-nasihat yang terbaik, mengajak kepada hal-hal yang mulia dengan cara yang hikmat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang menjadi penutup daripada bab usul, untuk kemudian kita akan masuk kepada bab berikutnya, babul wakalah wa syirkah wal musaqah wal musyawah. Nabatillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.